Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mengapa diri ini sering merasa hampa? Gundah gulana. Tidak semangat dalam hidup. Karena tidak mendapatkan yang diinginkan dari perkara dunia. Apakah ini pengaruh dari tipisnya keimanan? Ya. Tentunya tipisnya keimanan itu ada sebab. Enggak tiba-tiba terus berkurang tipis itu enggak. Ada sebabnya. Yang pertama, engkau terlalu sering bersama dengan ahli dunia. Orang-orang yang jatuhnya. Yang pertama. Yang kedua, engkau sering meninggalkan orang-orang yang mengejar akhirat. Iya. Orang-orang yang mengejar akhirat jarang kamu kumpuli. Ini sebabnya. Dan ini kedua sebab ini sebab utama. Barakallahu fiikum. Oleh karena Allah Azza wa Jalla berfirman, saya ingat-ingat dulu ayatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. Kata Allah Subhanahu wa taala, katanya lagi, wasbirlah, maka sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi ataupun petang hari, yang menginginkan wajahnya Allah. Artinya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang rajin taklim, yang rajin apa namanya, yang menjaga mana yang halal, membedakan mana yang haram, yang merasa qanaah, yang suka mengajari untuk kita banyak bersyukur, orang-orang yang saleh. Nah, wala ta'du aynaka anhum, dan jangan kamu palingkan kedua pandanganmu dari mereka. Nah, berarti berpaling kepada ahli dunia. Nah, turidu zinatal hayati dunia, karena sebab mengharapkan harta dunia. Makanya jadi gundah gulana. Kok bisa gundah gulana? Mungkin ada yang tanya, kok gundah gulana mergorain tuh? Karena nggak dapet ya. Tapi alhamdulillah nggak dapet. Kalau dapet semakin jauh dia. Barakallahu fiik. Ketika dia gundah gulana, maka dia akan menyadari betapa tipisnya keimanan, rendahnya keimanan untuk dia berbalik lagi. Pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau mengejar dunia, mengejar sampai lalai dari orang-orang yang soleh, terus kamu tidak dapatkan dunia, bersyukurlah kepada Allah. Allah menjagamu. Barakallahu fiik. Ketika engkau sedang mengejar dunia, kemudian lalai, ya, lalai dan tidak mendapatkan, apalagi kalau dapat, tambah lalainya, luar biasa lalainya. Barakallahu fiik. Nah, itu pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk kembali sadar bersama orang-orang yang saleh dan menjauhi ahli dunia. Afal Ustaz, ketika tetangga kita termasuk orang yang membela ahli bid'ah atau terfitnah atau terkena syubhat, mereka punya hak apa atas kita? Ini pertanyaan terlalu umum. Nah, saya ditanyakan ke Ustaz yang di sini, yang menari antum. Dijauhi pertanyaan yang terlalu umum. Afan Ustaz, mana yang lebih selamat ketika kita mengajar di suatu pondok? Apa kita mengambil honor atau tidak? Nah, karena kita khawatir ketika kelak ditanya Allah, dari mana kamu memperoleh harta? Apa yang akan kita jawab? Apa kita jawab, saya memperoleh harta karena mengajarkan agamamu ya Allah? Apa ini tidak membahayakan? Baik, saya bacakan hadis. Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, ma'ataka min hadzal mal wa anta ghairu sa'id wa la mustashrik fakhudhu wa ma la fala tudbiu fala nam tudbiu nafsaka. Maka dari harta yang datang kepadamu dan engkau tidak meminta, dikasih, engkau tidak meminta. Baik. Dan tidak pula engkau berusaha untuk memintanya. Maka ambillah. Kenapa enggak ambil? Barakallahu fiik. Wa mala adapun yang tidak dengan tujuan tersebut, maka jangan kamu ikuti hawa nafsu. Barakallahu fiik. Disebutkan oleh ahli ilmi, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Termasuk Imam Ahmad. Barakallahu fiik. Bolehnya mengambil harta pemberian karena sebab dia mengajarkan ilmu bi ghairi su'alin, syaratnya tanpa dia meminta. Nah, jadi bukan dia meminta. Ini terkait ilmu agama ya, ilmu dinnya. Bukan ilmu dunia. Ilmu dunia boleh. Ya, ada orang datang misalnya, tolong saya ajari logaritma. Ya, terus kita wani piro. Enggak apa-apa. Jual beli jasa. Jasa ilmu dunia. Baik. Kan mau diajari caranya bongkar mesin. Ya. Berapa satu pertemuan? Ya. Berapa kamu mau bayar? Ya. 15.000 sih banget. 30 lah. Ya, 30. Tambah silakan. Nah. Ya. Tapi jangan. Ya. Barakallahu fikum. Tolong ajari saya baca Iqra ini. Tak pertemuan jero. Nah, barakallahu fiik. Baik, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Adapun tanpa meminta ini diperbolehkan. Allah taala menyebut. Adapun kalau dia memang tujuannya dunia, nah, ya, maka Allah azza wa jalla mengancam. La namil raihatal jannah. Dia tidak mencium wanginya surga. Nah, orang yang mencari ilmu, mimma yuktaba bihi wajhullah, yang seharusnya dia hadirkan ikhlas kepada Allah. Nah, wala yatlub, dia tidaklah mencari illa kecuali karena sebab ingin mendapatkan dunia, padahal seharusnya ikhlas kepada Allah, maka dia dijauhkan dari mencium wanginya surga. Baik, sehingga pertanyaan ini ketika dia mengajar di satu pondok, kalau dia mendapatkan sebagian dari honor, seberapa pondok yoleknya orang oke biasanya. Iya. Karena kita ketahui, pondok kita mayoritas itu pondok ta'awun, bukan pondok bisnis. Paham ya? Pondok ta'awun. Nah, 50%-nya itu ta'awun, 50%-nya ada di bisiki dan kasih. Kalau enggak, Ustaz. Itu biasa. Tombo apalagi Ustaznya itu sudah sering. Ustaz tombo itu biasa. Kalau tombo sama kan tombo ya? Ya, barulah. Ya, kalau ada orang tanya Ustaz, dapat penghasilan dari pondok berapa? Ya. Mau jawab itu malu. Nah, tombo ya malah ini biasanya. Barulah itu. Iya kan? Sekarang bagaimana tidak tombol, tombolnya tanda kutip ya. Saya berikan contoh. Kita menganjurkan ikhwan, sadaqah, sadaqah, ta'awun. Kamu tahu ustaz dari orang tidak ta'awun. Nah, ini kan satu hal yang jauh dari mazhab salaf. Dia bangun meluangkan waktu dan seterusnya. Ya, setidaknya dia tombol waktunya. Nah, setidaknya itu. Tenaganya dan seterusnya. Nah, sehingga kalau mau mencari keuntungan dari pondok, keuntungan apa itu? Dunia. Seperti yang disebutkan Syekh Islam. Nah, yang dicari nggak dapat, yang dihindari tetap sama dia. Barakallahu fiikum. Sehingga kalau ngajar di pondok itu yang dicari duit, ya. Sugih insyaallah ra sugih duit. Iya. Barakallahu fiikum. Nah, pengen enggak fakir, ya terus seperti dia. Nah, terus gimana? Sudah. Ya, engkau ini sedang beramal amalan saleh, ikhlaskan dirimu hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dalam membantu mengajar anak-anak mungkin. Ya, mungkin nasmi, qiraah atau hafalan apa yang semisalnya. Ya, sudah ikhlaskan dengan Allah Azza wa Jalla. Nanti kalau kondo punya ya kelebihan, kamu dikasih 100.000 satu bulan, ya kamu terima, sabar, tidak mengapa, tanpa kamu meminta. Ya, silahkan. Barakallahu fiikum. Ya, kalau pasti ada, ya sabar. Iya kan? Barakallahu fiikum. Sebagian mahat kan kadang begitu. Ustaznya setahun nggak dapat honor itu. Sebagian mahat ada, bukan nggak ada. Ya, ustaznya ngajar, tahun honore prei Pak. Ya. Kenapa? Ya. Karena ya keterulah Mas dan defisit. Mau gimana? Habis memakannya anak-anak, listrik, ini itu Satera itu malah tonggo itu bukan jarang. Itu salah dia. Barakallahu fiikum. Itu salah dia. Nah. Kalau soal tapi labas, bukan gratis. Tahu ini motor dan belajar di luar. Seseorang melarang mengajar menarik saya. Tidak dapat tak dia. Tidak. Nah, ya sahab. Dia tidak marah karena tidak dapat. Tidak. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena kembali ke hukum asalnya. Dia berdakwah karena Allah wajib. Dia dapat ya alhamdulillah. Dan seterusnya. Baik. Ada satu kejadian. Nah. Saya ingin ceritakan mahat tempat saya tinggal malu, jadi saya cerita mahat lainnya aja. Ada sebuah mahat, kebetulan mahat ini dekat sama mahatnya Sururiyin. Dekat sama mahatnya Sururiyin. Ada seorang pengajar dari mahat Sururiyin tadi, datang ke mahat Ahlus Sunnah ini. Datang, nemui temannya yang ngajar di mahat Ahlu Sunnah ini. Saya bilang, oh, saya mau diizinkan aja di sini, minta dilobikan ke ustaznya. Loh kenapa? Gajinya kecil ngajar di sana. Ya, berapa kecil itu? Oh, pokoknya kecil lah. Berapa? Kalau saya nggak salah ingat ya, menyebutkan 900 ribu. Kalau saya nggak salah ingat. 900 ribu. Kecil piye? 900 ribu dibilang kecil itu loh. Masya Allah, padahal ustaz tertingginya di situ, pimpinan ma'hadnya, antum mau tahu gajinya? Ya, anak yang tahu ya. Ini ustaz, antum kenal semua, karena ini masyhur keliling Jawa, keluar kota, keluar pulau, itu mana-mana ini ustaz ini. Barakallahu fiikum. Itu pimpinan ma'hadnya. Itu kalau ngambil makan di pondok, itu gajinya, kemukapaannya, honornya 200 ribu. Tapi kalau nggak ngambil, makan sendiri, itu 250 ribu. Sebulan. Kalau untuk antum mikir, bensin teh itu kan? Baru bensinnya. Barakallahu. Itu ustaz yang tertingginya. Itu segitu. Antum bayangkan pengajarnya dapat berapa? Iya. Pengajarnya 150. Sempat ustaz ini nemuin kakaknya, ustaz juga gitu di situ, sedang apa langsung nemuin kakaknya, mas, buat pengajar itu tambahi bapaknya, ditambahi piye, ya, ngerti dewi, keuangan kita, barakallahu itu, ya, tapi ustaz no, ya. Terus matakno apa coba lihat bulan. Terus nunjuk ditunjuk pengajar bulan lihat. Pakainya bagus-bagus. Cukupnya. Ya, lihat ya bulan pengajarnya ini, pengajar juga. Barakallahu fiikum. Selalu tersenyum berkembang. Barakallahu fiikum. Nah, dan seterusnya. Enggak ada yang merasa kurang. Barakallahu fiikum. Enggak ada yang merasa kurang. Kenapa? Semuanya itu sudah sama-sama beramal saleh, ta'awun, ngajar. Nyari duitnya, nyari duit sendiri. Ada yang jualan baju, pakaian, ada yang jualan buku, ya, ada yang jualan gorengan. Nanti waktunya ngajar, dia ngajar. Ada yang buat kue. Macam-macam. Barakallahu fiikum. Tidak dijadikan ngajarnya itu sebagai mata pencaharian. Baik. Nah, pondok pesantren yang lain nggak jauh beda. Ya. Pondok pesantrennya kita loh, pondok pesantren Ta'awun, bukan pondok pesantren bisnis. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya jadi ingat. Kayaknya cerita juga ini, gak apa-apalah, nambah-nambah ya. Jadi saya sama beberapa teman mendirikan TA. Itu waktu pertama berdirinya, semua pengajar gak ada yang dapat muka apa. Gak ada yang dapat honor itu gak ada. Pokoknya mulang ngajar tadi ya. Sampai suka satu ketiga, gak gila, per bulan berapa honor? 30 ribu. Ngajar tiap hari itu. Tiap hari ngajar 30 ribu sebulan. Beli pulsa aja gak cukup kan? Tapi alhamdulillah ngajar. Alhamdulillah tahun berikutnya saya senang saya. Bisa naik muka pahanya mereka. Naik jadi 50 ribu. Wah senang sekali saya. Alhamdulillah bisa pada naik. Tapi saya syaratkan waktu itu. Pengurus gak ada yang boleh dapat muka pahah. Yang boleh dapat muka pahanya yang ngajar. Nana gak ngajar. Yang dapat mengapa hanya yang ada. Pengurus pangostanya nggak boleh dapat. Tapi pengurus tetap rajin, ngurus perjabakti wala apa dan seterusnya. Tahun berikutnya naik lagi, alhamdulillah senang saya. Ya 50 ribu naik jadi 70 ribu. Nah sampai tahun yang terakhir kemarin naik jadi 110 ribu per bulan itu 110 ribu. Insya Allah. Jadi kalau antum yang dapat muka apa lebih, alhamdulillah. Allah Musa, apakah orang yang salat sendirian dalam salat jahriyah, misal salat subuh, maghrib atau isya, dia tetap menjaharkan bacaannya? Kalau kemasannya jahar, tapi ini bukan wajib. Sehingga kalau dia di masjid salatnya, maka sebaiknya tidak dia jaharkan, dikhawatirkan mengganggu yang lainnya. Kalau dia di dalam rumahnya mungkin karena terlambat masuk, dia jaharkan tidak mengapa. Dan jika dia tidak jaharkan juga tidak mengapa. Apa yang hendaknya kita dahulukan antara salat tahiyatul masjid atau langsung duduk saja ketika si khatib sedang berkhutbah di hari Jumat? Ya, ketika khatib sedang berkhutbah, maka engkau salat tahiyatul masjid, kemudian engkau duduk. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau sedang berkhutbah dengan seorang sahabat, langsung masjid, langsung duduk, beliau katakan kum fasalli, bangkitlah kamu salat terlebih dahulu. Nah, dia salat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk. Meskipun khatib sedang berkhutbah, Allah alam isra' sesukkan, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.